Nah, berikutnya ada telepon, listrik, dan air lagi. Cuman mungkin yang sekarang ini membedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi untuk bisnis, yang sekarang untuk rumah tangga. Pak Sulhan bisa menerangkan lebih detail mengenai telepon, listrik, dan air ini? Baik, untuk telepon, listrik, dan air dalam poin ini tentu memang yang betul-betul terpisah dari usahanya. Artinya memang ini biaya yang dikeluarkan di dalam rumah tangganya saja. Jadi yang bisnis sudah ada ya di atasnya, sementara yang ini khusus untuk rumah tangga saja.